Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayyul muslimun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi, pastinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, sesungguhnya seluruh dari kalian dalam kondisi tersesat kecuali orang-orang yang diberi hidayah, kecuali orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, fastahduni, maka mintalah hidayah kepadaku, maka aku akan memberikan hidayah kepadanya. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, betul-betul bahwasanya inilah kondisi kita sebagai seorang manusia, bahwasanya kita hidup di dunia dalam kondisi yang tersesat kecuali orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana ada satu kisah yang terjadi pada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Ketika ada seseorang yang dia banyak membuang waktunya, seseorang yang dia banyak tertawa, kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mendekati orang tersebut, kemudian membacakan kepada kedua orang tersebut satu ayat di dalam surat Maryam ayat 71. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri membaca apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri kepada orang yang dia banyak membuang waktunya, orang yang banyak dia menyia-nyiakan waktunya dan banyak tertawa, ketika sudah membaca ayat tersebut, bahwasanya seluruh dari kalian, wa imminkum illa wadiwa, tidaklah kecuali seluruhnya pasti akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan apa? Dan ini sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan, thumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan akan membiarkan orang-orang yang zalim senantiasa bertekuk lutut disiksa di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika selesai membaca ayat ini, maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri bertanya kepada orang tersebut, "Wal ataka annaka waridun fiha?" Apakah kamu yakin bahwasanya kamu termasuk orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka? Maka ketika ditanya seperti ini, maka orang tersebut menjawab, na'am, iya, saya yakin bahwasanya kita termasuk orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika mendengar jawaban dari orang tersebut, maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri kemudian melanjutkan pertanyaan yang kedua. Wahal ataka annaka sadirun anha? Apakah kamu yakin bahwasanya kamu termasuk orang-orang yang akan bisa keluar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Maka orang tersebut menjawab, la, bahwasanya saya tidak yakin bahwasanya saya bisa keluar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mendengar jawaban orang tersebut, maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, kalau kamu tidak yakin bahwasanya kamu bisa keluar dari neraka padahal kamu yakin bahwasanya kamu termasuk orang-orang yang akan masuk dalam neraka, maka kenapa kamu banyak tertawa? Kenapa kamu banyak membuang dan menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu? Oleh karena itu, ayuhal muslimun rahimani wa rahmakumullah, ini betul-betul suatu hal yang perlu untuk kita perhatikan, bahwasanya kita dalam kondisi yang senantiasa mendapatkan atau dalam kondisi yang tersesat kecuali bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, dan kita tidak akan bisa selamat kecuali kita senantiasa bertakwa, kita senantiasa beriman kepada Allah dengan senantiasa menggunakan waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, dengan kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qul qali hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.